mata, engkau gadisku yang paling setia. Di depan mata, engkau gadis yang berhati mulia. Tak kubayangkan yang terjadi di balik ini. Tega nian kau mengkhianati. Hilang permataku, hilang harapanku yang kupupuk sejak dulu kala. Aku tak mengerti mengapa terjadi pada saat aku menderita. Ku tak memuji pribadiku dari yang lain. Aku merasa tak setitik membuat noda. Kasih sayangku ku impikan abadi selalu. Pedih perih hancurlah hatiku. Hilang permataku, hilang harapanku yang dulu kala. Aku tak mengerti mengapa terjadi pada saat aku menderita. Thank you.